harum di halamanku sapa bergembang bagai hiasan alam. Cempaka wangi sedari kau ku tanam, selalu betabar harapanmu mulia, kembangku bahkan dapat. Tapi mengapa kau hilang lenyap? Aduhai cempaka manis. Sedari kau ku tanam, selalu betabar harapanmu mulia, kembangku bahkan dapat. Tapi mengapa kau hilang menyang? Aduhai.